Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada penghujung dari bab الدخول في الإسلام Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menutup bab ini dengan membawakan dua asar dari dua orang sahabat, yaitu Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhuma, demikian pula Abdullah Ibn Mas'ud, yang kedua-duanya memberikan gambaran yang lebih mengenai agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita untuk berpegang kepadanya, untuk masuk ke dalamnya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fis sahihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dalam kitab sahih, yaitu sahih al-Bukhari, di mana Sahih al-Bukhari tidak hanya menyebutkan hadis namun juga menyebutkan ayat sebelumnya, demikian pula menyebutkan asar dari para sahabat sebagaimana yang kita telah jelaskan pada awal pembahasan kitab ini. Dan di dalam kitab sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya ma'syar al-qurra'i istiqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Wahai sekalian para pembaca Al-Quran, beristiqamahlah kalian, maka apabila kalian beristiqamah, sungguh kalian telah mendahului manusia yang lainnya, mendahului kaum muslimin yang selain mereka yang tidak membaca Al-Quran, sabaqan ba'idan, dengan jarak yang jauh. Fa'ina khaztum yaminan wa shimalan laqad dolaltum dolalan ba'idan. Namun apabila kalian berpaling ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh pula. Ini peringatan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu kepada para qurra, para pembaca Al-Quran, yang mereka setiap harinya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Beliau memperingatkan mereka supaya mereka mau beristiqamah, jalan di atas jalan yang lurus, jalan di atas jalan yang diajarkan Al-Quran, diajarkan di dalam Al-Quran. Maka apabila mereka mau mengamalkan Al-Quran tersebut, sungguh mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Namun apabila sebaliknya, mereka telah mengetahui isi daripada Al-Quran, namun mereka justru meninggalkan untuk beramal dengan Al-Quran tersebut, sungguh mereka merugi dengan kerugian yang besar, mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Qala hadha al-atharu an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Atsar ini dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, atau bisa juga kita katakan radhiyallahu anhuma dikarenakan al-Yaman ayah dari Hudzaifah juga seorang sahabat. Jadi anak dan ayah adalah dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala annahu kana yadkhulul masjid, bahwasanya dahulu Hudzaifah memasuki masjid. Yang ini tidak disebutkan oleh al-muallif, ya, namun disebutkan dalam riwayat yang lainnya sebagaimana nanti akan disebutkan setelahnya. Bahwasanya Hudzaifah bin Yaman memasuki masjid wa yaqifu ala hilaqit tadris. Kemudian beliau berdiri di suatu atau di hadapan halaqah-halaqah pengajaran Al-Qur'an yang ada di sana, di mana dalam masjid tersebut terdapat halaqah-halaqah yang di situ dipelajari Al-Qur'an, pelajari bacaan daripada Al-Qur'an dan menghafalkannya. Qala ay 'ala alladziina yata'allamuna al-Qur'an fil masjid, yaitu beliau berdiri di hadapan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an di masjid. Qala fayaqulu lahum, maka sahabat Hudzaifah berkata kepada mereka, ya, setelah memanggil mereka, ya ma'syarul qurra, ya, maka sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Apabila kalian beristiqamah, diperintahkan dulu untuk beristiqamah. Ya, kemudian beliau mengatakan, apabila kalian beristiqamah, maka sungguh kalian telah mendahului dengan jarak yang jauh. Ya. Qala Syekh Shalal Fauzan, ay in istaqamtum ala al-Qur'an alladhi tadrusunahu bil 'amali bihi. Itu apabila kalian beristiqamah di atas Al-Qur'an yang kalian pelajari dengan mengamalkannya. Ya, ini maksud dari istiqamah, ya, yaitu mengamalkan Al-Quran. Ini yang dimaksud oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya, berpesan kepada mereka untuk mengamalkan Al-Quran. Qala li'anna al-maqsuda huwa at-tamassuku bil-Quran wal-amalu bihi. Karena yang menjadi tujuan utama yaitu berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan beramal dengannya. Ini intinya, ini tujuannya. Qala amma alladhi yaqra'u al-Qur'ana walakinahu la yatakhallaqu bihi fa hadha qad inharafa 'anil Qur'an. Adapun seorang yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak berhias dengan akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an tersebut, ya, tidak menghiasi dirinya dengan ajaran-ajaran yang telah disebutkan dan dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa hadza qarina harafa 'anil Qur'an. Maka sungguhnya orang yang seperti ini telah menyimpang dari Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an penting. Namun yang lebih penting dari itu, yang merupakan maksud dari diturunkannya Al-Qur'an, yaitu supaya seorang beramal dengannya. Dan tidaklah seorang dapat beramal dengannya, ya, kecuali ketika dia membacanya dan mentadabburi maknanya, berusaha untuk menggali makna daripada Al-Quran tersebut. Nah, maka ini tujuan diturunkannya Al-Quran, hendaknya seorang memperhatikan ketiga-tiganya. Dia membaca Al-Quran tersebut, dan juga lebih dari itu dia berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, memahami hukum-hukumnya, dan kemudian menerapkan hukum-hukum tersebut, ya, di dalam mustaqim allazi man tamassaka bihi naja. Maka Al-Qur'an adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang siapapun yang berpegang dengan jalan yang lurus tersebut akan selamat. Wa man hada anhu halaka wa dhalla. Dan barang siapa yang menyimpang darinya, menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, justru dia akan celaka, binasa, dan juga tersesat. Ini salah satu tafsiran dari yaitu as-siratul mustaqim, yaitu Al-Quran. Jalan yang lurus tersebut adalah lafaz itu adalah salah satu tafsiran dari hablullah, tali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka as-siratul mustaqim yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini adalah Al-Quran. Baik. Kemudian lanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hadzal atharu fihi at-tadhkiru min Hudzaifah radhiyallahu anhu lil qurra. Maka pada atsar ini ada peringatan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu kepada para qurra, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Annahum la yaqtasiruna fi qira'ati al-Qur'an 'ala jawdati at-tilawati wa husni as-sawti دون نظر إلى تدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه. Bahwa hendaknya mereka tidak mencukupkan diri dalam membaca Al-Quran itu ya, pada perkara bagusnya bacaan ya, dan indahnya suara ketika membaca. Jangan dicukupkan sampai di sini tanpa kemudian melihat kepada aspek yang lainnya, yaitu mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Ya. Jadi harus komplit seorang qurra itu. Jangan sampai dia memang rajin membaca Al-Quran, sudah hafal 30 juz, seorang hafiz, ya, seorang yang dijuluki oleh manusia bahwasanya dia hafiz. Namun apabila dilihat akhlaknya tidak pantas sama sekali. Ya. Apabila dilihat amalannya pun jauh dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya. Tidak seperti ini seharusnya seorang qari, namun seorang qari itu ya, sesuai apa yang dia baca berupa Al-Quran dengan apa yang dia amalkan dan apa yang menjadi akhlaknya. Bacaannya Al-Quran, amalannya sesuai dengan Al-Quran, akhlaknya pun Al-Quran. Ini seharusnya seorang qari, seorang yang komplit, memang betul-betul lengkap, ya, sempurna, ya, semampu dia. Qala faman fa'ala dzalika la yu'tabaru min ahli al-Qur'an. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu hanya sekedar membaca, memperbagus suaranya ya, sesuai dengan tajwid, kemudian nadanya pun indah, enak didengar, cuma ini yang diperhatikan tanpa melihat kepada aspek-aspek yang lainnya tadi untuk beramal dan berakhlak dengan Al-Qur'an. Qala la yu'tabaru min ahli al-Qur'an. Orang yang seperti ini tidak teranggap sebagai ahli al-Qur'an. Karena ahli al-Qur'an, nanti al-Qur'an akan menjadi syafaat baginya, atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Pemberi syafaat kepada orang-orang yang merupakan ahli al-Qur'an. Ya. Nah ini seorang qari selalu membacanya setiap hari. Tidak ada satu hari pun kecuali dia ya, membaca sebagian daripada al-Qur'an, bahkan mungkin beberapa juz dari Al-Quran, ya, karena seorang yang sudah hafiz, sudah memiliki hafalan Al-Quran, mesti dia akan banyak terdorong untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Maka, walaupun bacaannya banyak, namun dia tidak beramal dan tidak berakhlak dengan Al-Quran. Bukan termasuk ahlul Quran dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Qala amma alladhi yatakhallaqu bil Qur'an wa yata'addabu bi adabihi fa huwa min ahli al-Qur'an walau kana 'amiyan la yaqra'u al-Qur'an. Adapun seorang yang berakhlak dengan Al-Qur'an dan beradab dengan adab-adab Al-Qur'an yang diajarkan dalam Al-Qur'an, maka inilah yang termasuk ahli al-Qur'an walaupun dia seorang yang 'ami, tidak bisa membaca Al-Quran, seorang yang buta aksara Al-Quran, tidak tahu abata, tidak tahu, ya, memberi syafaat. Ya Allah Subhanahu wa taala ya, Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir. Ya, Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat, tentang bagaimananya kita tidak tahu. Ya, karena itu akan terjadi nanti pada hari kiamat kelak, dan yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Baik, ini asar yang pertama dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bagi para qurra. Ya, intinya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu ingin menekankan kepada para qurra, ya, bahwasanya mereka ini punya modal yang besar untuk meraih keutamaan yang besar pula. Ya, modal mereka berupa Al-Qur'an tadi. Ya, kalau mereka mau memanfaatkan Al-Qur'an tadi sehingga mereka tidak hanya sekedar membacanya, namun betul-betul mentadabburinya dan mengamalkannya, ya, maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, kalian telah mendahului manusia yang lainnya dengan jarak yang jauh. Ya, kalian akan, yaitu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang lainnya yang tidak menghafalkan Al-Qur'an, ya, walaupun mungkin dia, ya, mengamalkan Al-Qur'an. Seorang yang menghafal Al-Qur'an dan bacanya bagus terhadap Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkannya, ini akan tinggi posisinya, jauh posisinya daripada seorang yang bukan qari, ya, namun berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an, ya. Namun apabila para qari tersebut justru tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, ya, maka disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kenapa? Karena dia telah sesat di atas ilmu, ya. Dia mengetahui yang halal dan haram karena dia membacanya dari Al-Qur'an, ya. Namun dia tidak menerapkannya. Maka terusannya tentu lebih besar ketika dia meninggalkan kewajiban misalnya yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Seorang hafid tidak sholat, sholat ada dalam Al-Qur'an, dia tahu tentang kewajiban tersebut, ya. Maka ini lebih besar dosanya daripada, ya, seorang yang ami, seorang yang biasa saja tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya, tidak menghafal Al-Qur'an. Nah, maka ini ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, seorang yang sudah memiliki ilmu diwajibkan, ya, bagi dia untuk mengamalkan ilmunya tersebut, ya. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, setelah asar ini disebutkan asar yang selanjutnya oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Muhammad ibn Waddah, dan dari Muhammad ibn Waddah, annahu kana yadkhulu al-masjid, bahwasanya dia, ini masih menceritakan tentang Hudzaifah bin Yaman, ya, kalau tadi riwayat yang sebelumnya tidak disebutkan bahwasanya Hudzaifah menyebutkannya di masjid, ya, hanya saja beliau mengatakan perkataan ini, tidak disebutkan kapan dan di mana beliau menyebutkannya. Adapun pada riwayat Muhammad ibn Waddah ini yang disampaikan dalam kitab Al-Bidah wa an-nahyu anha disebutkan bahwasanya ternyata Hudzaifah ibn Yaman, ya, sebelum mengucapkan ucapan ini masuk ke masjid, fayaqifu ala al-hilaq, maka Hudzaifah ibn Yaman berdiri di hadapan halaqah-halaqah, yaitu Al-Qur'an, halaqah-halaqah yang mempelajari Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan tadi. Fayaqul fadzakarahu, kemudian dia berkata, maka beliau menyebutkan asar tadi, ya. Ya ma'asyarul qurra istaqimu fan istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan ila akhir al-asar. Kemudian waqala, kemudian Muhammad ibn Waddah mengatakan setelahnya, menyebutkan asar yang lainnya setelah asar tadi. Amba'ana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Ini menyebutkan sanad, ya, dari Ibnu Uyainah, an Mujalid, dari Mujalid. ibnu Mas'ud. Ya, berarti apa ini asar yang kedua dari Abdullah ibnu Mas'ud. Laisa 'amun illa wallazi ba'dahu asharru minhu. Tidak ada suatu tahun pun yang berlalu kecuali tahun yang setelahnya itu lebih jelek darinya. La aqulu 'amun amtaru min 'amin. Bukan aku berkata bahwasanya suatu tahun itu lebih banyak hujannya daripada tahun yang lainnya. Jadi yang dimaksud lebih jelek itu bukan berarti hujannya lebih sedikit, bukan. Wala 'amun akhsabu min 'amin. Bukan pula suatu tahun itu lebih subur daripada tahun yang lainnya. Ya, bukan masalah hujan, bukan masalah subur. Wala amirun khairun min amir. Dan bukan yang dimaksud adalah seorang penguasa itu lebih baik daripada penguasa yang lainnya. Ya, bukan masalah penguasanya. Bukan masalah lebih banyak hujan atau lebih suburnya. Akan tetapi apa? Lakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi, yang dimaksud oleh beliau yaitu perginya para ulama kalian. Itu mangkat atau wafat. Wafatnya para ulama kalian. Dan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Semakin tahun, semakin sedikit para ulama. Ya. Jadi kalau kita mau membandingkan zaman kita dengan zaman salaf, ya kita akan mendapatkan ya, yaitu keadaan yang sangat berbeda dahulu di masa para salaf. Ya. Banyak sekali para ulama. Kibar. Ya. Bukan hanya bisa dihitung dengan jari, tapi banyak sekali para ulama yang kokoh keilmuannya, ya. Berbeda dengan zaman sekarang, ya. tambah sedikit, nah, para ulama yang betul-betul kokoh keilmuannya. Qala thumma yahdusu aqwamun yaqisun al-umur bi'ara'ihim. Maka akan muncul kaum-kaum yang mereka menimbang segala perkara dengan akal pikiran mereka. Ya. Ulama pergi, kemudian datanglah kaum-kaum yang baru, ya, yang muncul ditokohkan, dianggap sebagai pemuka agama, namun mereka menimbang segala perkara bukan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Menimbang perkara dengan akal pikiran mereka, kalau tidak begini, kalau tidak begitu, dan yang lain sebagainya. Ya. Padahal bertentangan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Qala fayuhdamul Islam wa yansalim atau wa yuslam. Maka Islam ini menjadi hancur, ya, dan berlubang, artinya menjadi termaborati dengan adanya orang-orang yang seperti ini, ya, memutuskan suatu perkara dalam agama namun bukan dengan dalil syar'i, justru memutuskannya dengan apa? Dengan akal pikiran mereka. Baik, maka asar ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala Muhammad ibn Wabbah min al-ulama alladhina sannafu fi bayan al-bid'ah. Muhammad ibn Wabbah adalah termasuk salah satu ulama yang menulis tentang penjelasan perkara-perkara bid'ah. Nah, yaitu Muhammad ibn Wabbah yang kemudian menyampaikan asar ini, ya, dalam kitab beliau. Qala falahu kitabun matbu'un fil bid'i ismuhu al-bid'u wan nahyu anha. Maka beliau memiliki suatu kitab yang sudah dicetak, ya, dalam perkara kebid'ahan ini, ya, menjelaskan tentang perkara bid'ah. Namanya al-bid'u wan nahyu anha, kebid'ahan-kebid'ahan dan larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, kebid'ahan-kebid'ahan dan larangan darinya. Nah, yang di mana asar yang disebutkan adalah termasuk bagian dari kitab ini, al-bid'ah wa an-nahyu anha. Jadi Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala menukil dari Muhammad ibn Wadhah, yaitu dari kitabnya yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan Al-Bida'u wa Nahyu Anha, sebagaimana ini disebut oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah beliau pada Fadlul Islam ini. Qala wa hadha al-atharu an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min riwayat Muhammad ibn Wadhah. Maka asar ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Wadhah. Annahu akhbara anna an-nasa la yazaluna fi naqsin. Bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan, memberitakan bahwa manusia itu akan senantiasa dalam keadaan berkurang, ya, berkurang keutamaannya, ya, berkurang ilmu yang ada pada mereka, pada manusia. Nah, senantiasa berkurang. Qala kullu 'amin yakunu anqasu min alladhi qablahu. Setiap tahun, ya, akan lebih berkurang daripada yang sebelumnya. Dari sisi tadi ilmunya, ketakwaannya, amalannya. Nah, qala wa hadza kama jaa fi hadits Anas lamma ja'u yashkuna ila al-hajjaj ayashkuna ilaihi al-hajjaj. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas ibn Anas bin Malik, ketika manusia datang kepada Anas yashkun, itu mengeluhkan kepada Anas mengenai penguasa mereka itu al-Hajjaj, al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yang merupakan pemimpin atau penguasa yang zalim, ya. Menyiksa rakyatnya, bahkan menyiksa para ulama. Qala wama yalquna min al-zulmi wama yalquna min al-zulmi, dan apa yang mereka datati, yang mereka jumpai dari al-Hajjaj berupa kezaliman. Diadukan kepada Anas bin Malik, maka apa? Qala, Anas bin Malik berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Fainahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidak akan datang suatu tahun kecuali tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari nabi kalian. Itu ucapan yang baru saja disebutkan, ya, oleh Anas bin Malik. Innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang suatu tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Ini didengarkan oleh Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis yang marfu', ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam atharnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan Ibnu Mas'ud tadi memang berdasarkan pemahaman beliau terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan tadi apa? Hamdasnada laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak akan datang suatu tahun kecuali tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud di sini menyebutkannya dari perkataannya sendiri, tidak mengatakan qala Rasulullah, ya. Kalau Anas Ibnu Malik menyandarkannya kepada Rasulullah, pada akhirnya, ya, setelah menyampaikan ucapan ini, beliau mengatakan, aku mendengarnya dari nabi kalian. Ya, berarti ini hadis yang marfu. Ya. Qala fa kullama ta'akhkhara al-waqtu zada asy-syarru. Maka setiap kali bertambah akhir zaman, akan semakin banyak kejelekan. Wa hadza yaqtadi an yakuna al-insanu 'ala hadharin min al-fitan wash-shurur. Maka ini mengharuskan seseorang itu selalu berhati-hati dari fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan. Ya. Kita sudah jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berdasarkan hadis ini, kita tahu bahwasanya zaman ini sudah banyak terjadi kejelekan. Sudah tersebar kejelekan tersebut. Sudah tersebar banyak fitnah-fitnah di tengah kaum muslimin. Maka apa sikap kita? Nanti kita berhati-hati. Ya. Nanti kita memang betul-betul memilah dan memilih. Ya. Jalan mana yang akan kita tempuh? Apakah jalan yang kita tempuh itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jalan tersebut ada bimbingannya dari para ulama, yang ulama tadi mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kemudian kita justru mengikuti jalannya seorang yang baru muncul pada abad ini, ataukah pada 2 abad sebelum ini, atau pada 10 abad sebelum ini, namun tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kita mengikuti jalan yang kemudian memang terus menerus diwariskan oleh para ulama, yang kembalinya kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah justru kita mengikuti jalannya seseorang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan suatu perkara dari pemikirannya sendiri. Ini harus kita berhati-hati dan betul-betul kita cek jalan yang kita tempuh ini apakah sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhbaru fi akhir al-athar annahu idza mata al-ulama wal akhyar ya'ti min ba'dihim unasun juhalun yuhakkimuna uqulahum wa maqayisahum. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan pada akhir asar ini, yaitu apabila matinya para ulama dan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik, akan datang setelahnya orang-orang yang bodoh, yang akan menjadikan akal-akal pikiran mereka menjadi sumber hukum. Ketika berhukum, berhukumnya dengan akal pikiran dan logika. Dimana di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang menjelaskan ini sebab kejelekan tersebut. Pada awal akhir dikatakan apa? Tidak datang suatu tahun kecuali setelah itu lebih jelek. Kenapa lebih jelek? Karena para ulama sedikit demi sedikit akan meninggal. Berarti ilmu tadi akan berkurang. Ilmu tersebut merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berkurang sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Orang-orang yang muncul adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dijadikan patokan oleh mereka tidak lain adalah akal pikiran mereka dan logika-logika mereka. Nah, ini saling berkaitan antara awal daripada asar dan akhir daripada asar. Kalau awal daripada asar menjelaskan tentang akibatnya, kemudian akhir daripada asar menjelaskan sebabnya. Kenapa kemudian setiap tahun itu akan selalu bertambah buruk? Karena para ulama meninggal dan munculnya orang-orang yang seperti ini, yang dipercaya, yang dikatakan sebagai tokoh agama dan yang lain sebagainya. Qala li'annahu laisa 'indahum 'ilmun. Mereka berhukum dengan akal pikiran mereka dan logika mereka karena mereka tidak memiliki ilmu. Wa hadza yudallilu al-ummata wa yusabbibu halakaha. Maka yang seperti ini akan menjadikan umat tersesat dan menjadikan atau menyebabkan kebinasaan mereka. Qala li'anna ha'ula'il juhala la yuhsinuna ar-ruju'a ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena para orang-orang bodoh itu yang dianggap sebagai tokoh tadi tidak bisa untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan apa dalilnya dari apa yang engkau katakan, saya tidak tahu. Atau kemudian berdalil dengan dalil yang tidak cocok. Dalilnya ke barat, dia ke timur. Tidak memahami Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, tidak memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Asal comot dalil, yang penting ada dalil yang kira-kira sejalan sesuai, bisa untuk menipu umat. Padahal itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu pemahamannya. Nah, bisa jadi hanya dari akal pikiran, bisa jadi kemudian mengambil dalil, dan dalil tersebut ditimbang dengan akal pikiran mereka. Nah, qala idhuma al-asasu fi at-tashri. Padahal keduanya itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pondasi dari pensyariatan. Wa kama jaa fi al-hadis, dan sebagaimana datang dalam hadis, mengucapkan azan ini tidak lain sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal daripada azan sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti zamanun illa wa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir daripada hadis pun sama. Ya, walaupun tidak mengambil secara lafadznya, namun maknanya sama. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan semerta-merta mencabutnya dari hamba, ya. Tidak kemudian semerta-merta hilang ilmu tersebut, ya. Yang kemarin hafal Al-Qur'an, tahu hukumnya, kemudian loh kok saya lupa, ya. Ya. Kemudian semua orang seperti itu, semua orang semua qurra dan semua ulama melupakan ilmunya. Bukan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Ya, bukan mencabut ilmunya dari dada-dada para hamba. Namun apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mencabut para ulama, yaitu mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satu alim pun, ya, manusia akan mengambil ru'us, ketua-ketua dan kepala-kepala, tokoh-tokoh dari kalangan juhal. Maka mereka ditanya, yaitu orang-orang yang bodoh tadi ditanya, ya, ketika sudah dijadikan pemimpin dan pemuka, ditanya mereka, fa'aftau, maka mereka berfatwa. Nah, ini orang jahil lebih berfatwa. Di ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu, fadallu wa adallu. Maka mereka sesat, yaitu orang yang memfatwakan fatwa sesat tadi, dia sendiri sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan umat. Ya, sesuai dengan hadis ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya, maka asar ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sepenuhnya adalah berasal dari pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulama. Ya. Apa yang diucapkannya tidak keluar dari pengetahuan mereka terhadap dalil-dalil syar'i. Ya. Walaupun seakan-akan itu ucapan mereka, tapi sesungguhnya ada sumbernya. Itulah para ulama. Ya, dari zaman terdahulu, dari zaman para sahabat, sampai sekarang. Nah, maka para ulama ahlu sunnah, ya, yang kita siqah, kita percaya kepada mereka, tentu saja ketika mereka mengucapkan suatu ucapan, bahwasanya dalam syarat diajarkan seperti ini dan seperti itu, walaupun tidak menyebutkan hadisnya, kita percaya bahwasanya ini bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama ulama tersebut adalah ulama ahlu sunnah, ya, yang kita memahami dan kita percaya bahwasanya dia atau beliau selalu merujuk kepada Al-Quran dan as-sunnah dalam perkara agama. Qala fa wujudul ulama alamatul al-alamatu khairin. Maka adanya para ulama adalah tanda kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatu syarrin. Dan tidak adanya mereka, wafatnya mereka, ini adalah tanda keburukan. Wa wujudu unasin fi hadha zaman yuzahiduna bil ulama wa yuhaqqirunahum wa yatakallamuna fi aradihim. Hadza min alamatis sa'ah. Dan adanya orang-orang pada zaman ini yang menjadikan manusia zuhud terhadap ulama dan merendahkan mereka, ya, dan berbicara buruk, ya, mencela mereka, ya, merendahkan mereka dan yaitu menjatuhkan harga diri mereka. Para ulama tadi, ya, ada dalam pada zaman-zaman ini, ya, yang mengatakan para ulama hanyalah mengerti tentang perkara haid dan nifas saja, ya. Mereka tidak tahu tentang perkara waqi', kejadian nyata yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang, ya. Bagaimana perang di sana, perang di sini, mereka tidak tahu. Taunya haid dan nifas. Jadi kalau mau tanya tentang permasalahan yang betul-betul terjadi di medan pertempuran atau di tengah-tengah kaum muslimin mengenai masalah-masalah kontemporer yang terjadi, masalah-masalah nawazil, jangan tanya mereka. Itu yang diinginkan oleh mereka. Tanya kepada siapa? Tanya kepada kami. Kami ini yang baca koran tiap hari, tahu kemajuan, ya, sehingga ketika memutuskan, ya, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Ini banyak yang mengatakan seperti ini, terutama pada zaman-zaman terakhir setelah perang Teluk, ya, yang mereka mendengung-dengungkan yaitu fiqhul waqi', fiqhul waqi', ya, pemahaman fiqih mengenai al-waqi', kejadian yang terjadi nyata di hadapan mata, ya, atau di tengah umat Islam ini. Ya. Padahal walaupun mengerti tentang waqi', kejadian yang nyata terjadi di tengah umat Islam, tetap harus memutuskannya dengan ilmu. Ya. Ketika itu diajukan kepada para ulama, mereka yang akan memutuskannya dengan ilmu. Adapun orang-orang yang membaca koran tadi, mengetahui tentang kejadian di sana dan di sini, ya, ketika mereka mengikuti hawa nafsu, tidak akan bisa memutuskannya dengan ilmu. Di mana mereka memang banyaknya bergelut dengan berita-berita yang terjadi, sehingga mereka, ya, ketika memutuskan suatu perkara, biasanya mengorbankan syariat untuk kemaslahatan yang mereka anggap, ya, sebagai suatu jalan keluar bagi umat Islam dari ketertindasan, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada pada zaman-zaman ini. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadza min alamatis sa'ah. Ya. Adanya orang-orang yang seperti ini yang menjatuhkan kehormatan para ulama, ya, menjadikan manusia menjauh dari para ulama, tidak mau mengambil fatwa-fatwa mereka, ya, dengan alasan mereka tidak tahu kenyataan yang terjadi di tengah umat Islam, hadza min alamatis sa'ah. Ini adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala wa min alamatin naqsi min al-Islam. Dan termasuk tanda-tanda adanya kekurangan, ya, di dalam agama Islam, semakin terlupakan ilmu, ya, di mana manusia tidak lagi mau mengambil ilmu dari para ulama. Dijadikan zuhud, dijadikan merasa tidak butuh kepada ulama, ya. Menjadi merasa bahwasanya yang lebih penting adalah mengetahui tentang keadaan yang terjadi di tengah umat Islam, ya. Mengetahui tentang perkara-perkara konspirasi, ya. Konspirasi ini, konspirasi itu, disebutkan dengan perkara tersebut, dijauhkan dari para ulama, ya. Dijauhkan dari talabul ilmi, ya. Sehingga ketika menghukumi, menghukumi dengan hawa nafsu, melihat kemaslahatan dan kemadharatan bukan dari kacamata syar'i, namun dari kacamata akal-akal pikiran mereka. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang bisa kita sampaikan dari kitab Fadlul Islam ini. Kita sudah menyelesaikan bab ad-dukhul fil Islam, kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam bab tafsir Islam, bab penafsiran tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insya